Semuanya tangannya diangkat. Caranan. Persiapan. Oke. Jaran DJ. Yang ini I, jaran DJ yang ini I. Jangan pernah engkau ragu untuk ungkapkan isi hatimu, karena aku tak sabar menunggu kau ucapkan kata I love you. Lagu cantik spesial karya dari Ayang Kakung Lintang. Jarannya mendem. Kamu weh.